Oleh karena saudara-saudara, pada hari ini kita akan masuk di dalam trilogi yang kedua. Ya. Kita akan membuka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius 4 ayat 5 sampai ayat 8 akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan pagi ini. 2 Timotius 4, 5 sampai 8. Saya baca ayat 5, saudara-saudara baca ayat 6 sampai selesai ayat yang ke-8 dari 2 Timotius 4. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudaraku yang kekasih, ketika kita berbicara tentang pengutusan, ya, kita berbicara tentang satu prinsip penting dalam keimanan kita sebagai orang percaya. Yang menjadi pertanyaan serius selalu adalah mengukur dengan terukur segala apa yang kita katakan atau yang kita pahami itu menjadi sangat penting. Sehingga kita terlatih berpikir komprehensif menjadi jelas untuk apa sebetulnya kita ada, kemana kita harus pergi dan apa yang kita lakoni dalam hidup kita. Tindakan-tindakan tidak terukur hanyalah tindakan liar yang bisa membahayakan justru hidup keimanan kita. Siapakah yang mengutus kita? Itu menjadi satu pertanyaan yang sangat serius. Maka kalau kita membaca Alkitab, kita melihat para rasul yang disebut apostoles atau apostol, yaitu orang yang diutus. Itu pengertiannya. Rasul adalah orang yang diutus. Kita sekarang menjadi orang yang diutus, tapi tidak dalam rangka jabatan kita rasul. Bukan. Tapi tugas kita emban sebagai orang yang diutus. Ini menjadi perlu untuk kita hati-hati. Jabatan tidak menempel pada diri kita. Kita menyuarakan suara Tuhan. Itu disebut nabi. Ya, nebiim, prophet, prophecy. Yang bersuara, yang menyampaikan. Tetapi kita bukan nabi dalam jabatan. Nah, jadi mesti dibedakan antara fungsi yang kita perankan dan jabatan yang kita miliki. Nah, ini kalau campur aduk kacau balau semuanya. Ya. Saya pikir ini penting. Kita semua harus menginjili, tapi kita bukan penginjil semuanya. Penginjil adalah sebuah jabatan yang diberikan tugas yang diemban oleh seorang memberitakan Injil. Tetapi kita adalah penginjil, apa orang yang harus menginjili. Tapi tidak automatically kita punya jabatan penginjil. Peran kita, tugas kita harus dipilah-pilah. Ya, sekarang ini rancu sekali membuat kekacauan di dalam gereja ya hal-hal begini. Sehingga tidak terukur apa yang dikatakan, sehingga penempatannya menjadi menakutkan. Nah, saudara, sebagai pengutus, yang mengutus kita itu adalah Yesus Kristus, pemilik sang pelayanan. Maka kita harus memahami betul, ya, Kristus adalah pengutus yang sejati, bukan lembaga gerejawi. Dalam peran organisasi, lembaga misalnya mengutus orang misionari pergi kemana, itu hanya organisasinya. Tetapi si orang yang diutus, sebetulnya dia tidak sedang diutus oleh lembaganya. Tapi bagaimana Tuhan mengutus dia lewat lembaganya. Lembaga adalah alat, bukan barang mati. Keterikatan kita adalah kepada Kristus. Tetapi setiap orang yang terikat kepada Kristus, pasti bertanggung jawab dalam hidupnya. Itu ukuran sederhana sekali. Tapi tiap orang yang bertanggung jawab pada kehidupan sehari-harinya, punya attitude baik, belum tentu dia merasa penting bertanggung jawab pada Kristus. Nah, itu orang tidak mengenal Tuhan banyak kan? Karena itu kalau sampai orang Kristen yang katanya utusan Kristus, tetapi attitude-nya kalah dengan orang-orang yang bukan Kristen, nah, itu jadi masalah yang serius. Nah, ini selalu harus kita bolak-balik di dalam logika pemikiran kita supaya kita mendapatkan gambaran yang jelas. Kedua, pengutusan itu bukanlah kegiatan Kristiani. Oh, kita orang Kristen, kita pergi, ayo kita melayani. Nanti dulu. Itu bukan kegiatan Kristiani yang kemudian boleh ada, boleh tidak ada, boleh bikin A, boleh berubah besoknya. Bukan. Tuhan akan menolong kita, memakai kita sesuai dengan talenta yang ada pada kita. Menemukan itu penting untuk tanggung jawaban di dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakoni dalam keseharian kita. Sehingga pengutusan kita menjadi pengutusan yang brilian, yang betul-betul bisa dilakukan maksimal sesuai dengan kapasitas yang ada pada diri kita. Ya. Yang ketiga, bukan diri sendiri. Oh saya mau ini, oh saya mau itu. No, belajar pengutusan adalah satu belajar memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya ingat ketika Hudson Taylor memberikan sebuah kesaksian menarik. Pada waktu itu dia mempercayakan dirinya lalu bilang, Tuhan aku mau melayanimu. Lalu dia mendaftar ke sebuah lembaga misi, mempersiapkan diri untuk berangkat. Tetapi panggilan belum ada, lalu dia tetap tinggal di London, lalu dia membantu seorang dokter sambil menunggu berangkatnya pelayanan misi. Tetapi apa yang terjadi, maksud hati menunggu dalam bilangan bulan, apa daya, 7 tahun mesti nunggu baru dia dipanggil oleh misi. Nah kalau berukuran dengan dirinya, 7 tahun kemudian baru tergenap, ya mestinya dia sudah tinggal ya. Buat apa? Bagus saya mengasihi diri saya. Kenapa mesti tunggu lama? Tetapi 7 tahun itulah dia belajar artinya misi, artinya menunggu pertolongan Tuhan. Dan Hudson Taylor menjadi seorang yang sangat luar biasa. Ya, dia belajar beriman 7 tahun, salah satu bentuk sederhana yang digambarkannya. Ketika tiap gajian dokternya selalu ingatkan dia, Hudson, ya, tolong ingatkan saya kalau kamu waktunya gajian. Ya, karena saya khawatir saya lupa dan memang sering lupa karena banyak pasiennya yang harus diurus dan urusan ini itu. Zaman dulu kan masih directly begitu. Nah kemudian saudara, seringkali Hudson sudah habis uangnya, besok dia mesti gajian. Ya. Kewajiban dia sudah diberikan oleh dokter, ingatkan saya menggaji kamu. Tapi kemudian dia berdoa dan dia tidak sampaikan pada dokternya. Dia hanya berkata, Tuhan, biarlah dia yang mengingatnya dan aku akan belajar percaya. Tuhan pasti lakukan yang terbaik bagiku. Akhirnya persediaan menipis, dokternya tidak ingat. 2 hari kemudian ludeslah persiapan Hudson Taylor. Deg-deganlah dia. Kalau malam ini gak dikasih, habislah dia. Si dokter tidak ada gejala untuk memberi. Sampai pulang sambil lalu dia tanya, Hudson saya udah gaji kamu, kasih gaji belum? Belum pak, langsung dikasih. Kamu kenapa gak ingetin? Kan saya udah bilang ingetin. Sorry dokter. Ya. Lalu diberi. Dan dia pulang bilang apa? Sederhana sekali. God thanks. Tuhan tahu yang aku butuh. Menarik. Dia diam dan menunggu pertolongan Tuhan. Dan dia melatih dirinya. Dan itu bukan 1 kali. Ada banyak peristiwa. Sehingga dia belajar melatih diri bagaimana melayani Tuhan. Dengan kehendak Tuhan dan bukan apa yang dia mau. Saya pikir ini pembelajaran yang paling tidak mudah, saudara. Saya selalu bilang bukan kita seringkali terjebak dalam pelayanan. Bukan melayani Tuhan. Tapi kita sedang melayani diri kita. Atas nama Tuhan itu. Pengutusan bukan itu. Saya tidak pergi ke tempat mana saya mau. Saya harus pergi ke mana Tuhan mau. Iya. Nah memahami itu tidak sederhana. Selalu memerlukan proses panjang. Bayangkanlah seorang Hudson Taylor. Memberi diri 7 tahun kemudian baru diutus. Tetapi kita tahu pelayanan Hudson Taylor. Sehingga ada satu pepatah atau kalimat menarik di China. Matahari tidak akan terbit di China sebelum Hudson Taylor selesai berdoa. Kalimat itu menarik. Dia seorang yang sangat bergumul dan seorang sangat hebat. Saya kagum para misionari. Tidak pernah memikirkan apa yang harus perlu mereka punya. Misionari bukan tentang jet pribadi. Misionari tentang mengabdi diri. Beda dengan sekarang ya. Lain sekali seleranya. Nah karena itu menemukan kesejatian kebenaran harus menjadi perkelahian serius kita. Dan di dalam pengutusan itu bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan yang tidak tergugat dan tak tertolak. Yunus coba lari dari pengutusan Tuhan. Dia tidak mau ke Niniwe. Dia tidak suka dengan Niniwe. Tetapi ketika Tuhan berkehendak, Yunus pun dibawa ikan dan dimuntahkan Niniwe. Yunus jengkel dengan Niniwe. Berkhotbah dengan ngedumel. Heran, Niniwe bertobat semuanya. Jangan kau pikir kau yang hebat kalau orang bertobat. Omong kosong besar. Wah dia dipakai Tuhan hebat loh. Banyak kalau dia khotbah itu banyak yang tobat. Omong kosong besar. Bersyukurlah kalau banyak orang bertobat, mulut kita yang dipakai Tuhan. Namanya kita dilibatkan. Tapi tidak boleh sedikit pun untuk besar kepala karenanya. Karena dia belajar mengerti kehendak Allah. Tidak menjadi mudah. Nah ini yang saya pikir penting. Sehingga sebagai seorang utusan kita sadar betul kita diutus. Mengemban tugas yang Tuhan berikan. Dan kita tidak bisa untuk menepuk dada sedikit pun apa saat yang kita kerjakan. Tuhan memberikan kepercayaan. Puji Tuhan. Dan jangan pernah diabaikan. Jangan pernah dilewatkan. Ya, siapakah yang diutus? Yang diutus adalah orang yang diselamatkan. Jadi orang yang diutus Tuhan bukan semua orang. Itu hanya menjadi satu panggilan yang khusus bagi orang pilihan. Apakah semua orang Kristen? Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Itu sebab kemudian di dalam orang Kristen kita ngelihat ada yang mau diutus, ada yang gak mau. Ada yang berkobar-kobar, ada yang Senin Kemis. Kan begitu kan? Iya heran nih orang Kristen kok gak mau pada pelayanan. Maafkan saya. Kita harus belajar jujur untuk melihat banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Orang yang sedikit itu, yang pilihan itu. Tidak akan pernah batinnya berhenti untuk gelisah terhadap dunia ini. Dia akan melakoni permainannya dan dia akan terus berangkat mengemban tugas yang diembannya. Dia gak akan pernah berhenti. Ya. Dia akan lakukan itu. Itu sebab saudara yang kekasih, orang seperti ini. Kerjakan satu, selesai. Kerjakan dua, kerjakan tiga. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi bukan semua orang. Hanya orang percaya. Tapi orang percaya tidak sama dengan orang Kristen. Karena banyak orang Kristen menjadi orang beragama Kristen. Tetapi bukan Kristen dalam pengertian sejatinya. Pengikut Kristus yang melakukan kehendak Kristus. Saya suka ketika Tuhan berbicara di dalam kitab Injil Lukas. Kalau engkau mau membangun rumah, hitunglah berapa biayanya. Jangan kau bangun, kau tidak hitung hanya, kau tidak bisa selesaikan. Diketawain orang kau nanti. Malu kamu, petantang petenteng bangun rumah tidak bisa selesai. Kalau kau punya pasukan 10 ribu, musuhmu datang 20 ribu, kirim utusan sebelum dia tahu kau 10 ribu, habis kau dibantai. Kirim utusan, usahakan negosiasi. Persyaratannya lunakkan dan penuhi. Maka dengan itu kau menang perang. Karena tidak perlu bertempur 10 ribu lawan 20 ribu, pasti kalah. Kan logikanya begitu ya. Saudara gak usah bilang begini, wah tidak, dengan iman pasti menang. Kalau gitu Yesus kasih cerita, cerita tidak beriman kan gitu. Ada logika yang gak perlu dilawan. Kalau jatuh pasti ke bawah. Dalam nama Yesus, kau harap jatuh lalu ke atas. Ya gak tahu lagi, hanya satu kemungkinan. Jangan bawa ke gereja, tapi ke rumah sakit jiwa. Itu cocok di sana begitu ya. Ada hukum alam yang Tuhan pertetapkan, yang kita jalani secara konsekuen. Maka dikatakannya begitulah, sesudah dia kasih dua contoh itu. Begitulah kalau kau mau ikut aku. Sangkal dirimu, pikul salibmu. Kalau kau tidak mau, jangan ikut aku. Saya selalu pikir mengagumkan ya. Yesus gak pernah bikin pengumuman, lalu memberikan rangsangan supaya kita ikut. Karena banyak bonusnya, ada insentifnya, ada fasilitasnya. No! Mau kau ikut? Tidak, jangan. Elegan sekali saudara, berkelas buat saya. Ya. Itulah orang-orang utusan yang selalu percaya akan kemurahan Tuhan. Dia diberi kesempatan dan dia akan lakoni. Orang yang pergi dan lari, mereka tidak pernah mengerti. Tapi kalau dia orang pilihan, pasti dia tetap kembali. Kalau dia menghilang, tahulah kita, memang dia bukan orang bilangan pilihan itu. Maka yuk kita berkelahi dengan diri kita. Mari kita belajar peka untuk gelisah. Ini aku udah benar belum ya? Udah beres belum ya? Udah semua kerjakan apa belum ya? Aku udah kerjakan ini, tapi betul untuk di Tuhan apa untuk diriku ya? Bergumul terus, penting. Gelisahkan hatimu dengan kebenaran itu. Tapi tidak perlu pura-pura gelisah. Bukan itu, ini bukan basa-basi, tapi ini pergumulan diri. Sehingga saudara-saudara, pengutusan yang menjadi anugerah Tuhan itulah memberikan gairah yang timbul dan terus berkobar. Karena Roh Kudus terus mendorong dia, Roh Kudus terus mendorong dia, Roh Kudus terus mendorong dia. Saya selalu suka mengutip kalimat Paulus. Berkali-kali aku dicambuk, disesat, diuber-uber seperti penyamun. Terpaksa puasa karena kapal pecah dan tidak bisa makan. Keluar masuk penjara, tapi demi Injil. Aku tidak akan pernah berhenti. Apa yang membuat dia bersemangat? Injil, bukan bonus. Apa yang dia buat semangat? Injil, bukan berkat limpah. Apa yang membuat dia semangat? Injil, bukan soal sehat dan kaya. Karena akhirnya Paulus dapat mahkota, justru duri yang Tuhan berikan kepada dia. Saya yakin tidak banyak orang yang suka. Dan saya yakin selalu khotbah begini tidak orang akan suka dengar. Tapi itu kebenaran. Kita adalah manusia instan yang suka serba mudah. Ya, kalau kita mau masak mie, mendadak kita semua bisa ya, karena mie instan. Mau masak bubur ayam, mendadak kita bisa, karena ada bubur instan. Apapun bisa sekarang, serba instan. Tinggal cemplungin selesai. Betapa mudahnya hidup ini. Gilanya beriman pun akhirnya instan. bim salah bim jadi. Mental itu membawa kita, mengiring kita akan cari gereja yang bim salah bim. Kalau enggak mau. Kalau mau pintar, berani belajar. Enggak berani belajar, jangan harap jadi orang pintar. Jadi orang kaya gampang, dapat lotre pun bisa, enggak perlu pintar. Tapi orang pintar, belum tentu kaya, tapi terhormat. Karena pilihannya selalu pilihan cerdas. Beda. Ya. Maka kualitas ini yang harus kita pikirkan dan kita gumuli dalam kehidupan kita. Banyak orang di luar sana kaya raya karena warisan dari bapaknya. Bodohnya dia sekolah. Tapi karena bapaknya kaya raya, ya jadi kaya raya lah dia. Apalah sulitnya. Tetapi kita tidak diajar dalam pengertian Alkitab seperti itu. Bagaimana menjadi pejuang dan berjuang dalam kehidupan kita. Ya, kalau kau berkata engkau mencintai Tuhan, kau harus berani mati untuk Tuhan. Selalu indah ya. Sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Tidak mau, jangan ikut. Saudara, inilah pengutusan yang diberikan kepada orang yang diutus dan yang diutus harus tahu apa yang menjadi tugas emban yang dimainkannya di dalam kehidupannya. Sehingga dia bukan menjadi orang yang cengeng pada dirinya. Tapi bagaimana dia berkelahi dan bagaimana dia harus menerjemahkan panggilan Kristus itu dengan jeli, dengan tepat. Paulus berkata di dalam 2 Timotius yang kita baca tadi. Kualitas orang yang diutus itu harus orang yang mampu menguasai dirinya dalam segala hal. Ambisi diri kita, selera diri kita, maunya diri kita. Saya selalu bilang bukan. Melayani kita bisa lakukan dengan memilih. Kita akan senang pelayanan di mana kita eksis. Penyakit kemanusiaan kita begitu. Kalau enggak eksis saja, udah enggak mau. Ya. Kita akan suka kalau kita ditaruh di depan dan tidak ditaruh di belakang. Kita tidak akan suka kalau tidak dapat pengakuan. Kesalahan besar. Belajarlah setia di belakang sana. Kalau waktunya tiba, Tuhan akan beri kau kesetiaan di depan sini. Jangan buru-buru ke depan. Sekalipun mimbar ini bisa dibeli. Kau kan bisa baik-baik ya. Siapa tahu kau dengan baik-baik kasih uang banyak. Nanti Pak Bingman kasih kamu mimbar. Lalu kamu ngomong di sini. Karena kamu sumber uang. Bisa? Bisa. Mimbar mudah dimanipulasi. Tapi demi Tuhan yang hidup. Kalaupun kau dikasih kesempatan oleh pendeta Bingman Sirait. Kau akan dibantai Tuhan. Tapi sebelum kau dibantai. Aku duluan dibantai. Daripada aku dibantai, tidak ku kasih kau ke sini. Itu aja logikanya. Tidak akan kuobral mimbar ini. Kita belajar kan ya, bertuhan yang benar. Sehingga kita betul-betul mampu menguasai diri dalam segala aspek tadi. Semangat kita, gairah kita. Tawaran dunia ini semakin menggila. Memilih yang Tuhan kehendaki itu tidak mudah. Ya. Kita perlu melatih diri kita. Bangun prinsip-prinsip sederhana dalam hidup kita. Berkelahi. Ya, bagaimana ya? Aduh ini oke sih tapi gini ya. Wah terus berkelahi terus. Ya tidak semua yang enak itu adalah baik. Seringkali malah itu adalah umpan yang menghatikan kita. Nah jadi di dalam pergumulan kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Perkelahian itu menjadi serius dan harus kita lakoni saudaraku yang terkasih. Ya jadi... Penguasaan diri dalam segala hal. Penguasaan diri soal materi, penguasaan diri soal lain-lainnya. Penguasaan diri soal selera diri, penguasaan diri soal pengakuan orang terhadap diri kita. Bagaimana kemudian kita berkelahi dengan sungguh. Siapakah yang bisa menguasai dirinya? Hanya satu, orang yang bisa menyangkal dirinya. Orang yang tidak bisa menyangkal dirinya, sampai mati pun tidak akan pernah bisa menguasai dirinya. Itu sederhana setengah mati. Kalau kau bisa menyangkal dirimu, kau akan bisa menguasai dirimu. Kalau kau tidak pernah bisa menyangkal dirimu, engkau tidak akan pernah bisa menguasai dirimu. Kau hanya akan mau apa yang kau mau dan kau akan lakoni sepenuhnya. Tetapi orang yang bisa menyangkal dirinya, dia akan lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Wih, indah ya. Tapi sorry, kita seperti pohon yang digambarkan itu digunting sana, gunting sih. Aduh, sakit ya. Gerubuk-gerubuk, hajar lagi. Tapi pohon itu kemudian tumbuh, subur, berbunga, berbuah hebat setengah mati. Ya, bermutu jadinya. Hidup adalah sebuah pertandingan, jangan jengeng. Hidup adalah sebuah perkelahian, jantanlah, selesaikan di atas ring itu. Itulah hidup kita. Jangan hanya mau enaknya, nikmati susahnya. Jalani hari-hari kita. Kita harus bertempur, berkelahi dengan hidup ini. Ya. Berkat Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita. Banyak orang kaya yang jauh lebih kaya dari kita. Terima dirimu di mana kau ada. Tidak perlu kau misapa sok kaya, ikut gaya orang kaya kalau kau orang susah. Tapi jangan kau rasa hina karena kau orang miskin dan susah secara angka. Karena angka itu relatif. Belum tentu kau kalah bahagia sama yang kaya raya itu. Saya bukan satu dua kali duduk samping orang. Saya selalu ingat satu cerita. Ketika satu orang bilang, saya ini sering loh, malam tiba-tiba bangun. Oh, jantung saya berdebar, saya keringat. Saya dicek ke Singapura, pergi ke Tokyo, sampai ke Amerika. Semuanya oke. Sudah oke? Masih begitu lagi. Saya diundang sama dia untuk kita ketemu. Lalu dia tanya saya, Pak Wingman pernah begitu enggak? Tiba-tiba bangun? Ya enggak. Kalaupun pernah, dokter langsung tahu. Emang sakit aku? Oh ini enggak beres kan gitu ya. Tapi kalau kemudian dicari dokter enggak ada, enggak tahu apa, enggak pernah. Waduh enak ya. Saya itu pengen begitu loh Pak. Ya aku jawab, gampang. Bagaimana caranya Pak? Pindah kau ke rumahku, aku ke rumahmu. Terus dia bilang, wah jangan gitu dong Pak. Ya yang rumah dia gede banget, kaya raya begitu ya. Berbanding saya, ya saya kere berbanding dia. Saya bilang, jawab langsung, gini. Sebetulnya apa yang kukatakan ini bukan guyon. Itulah persoalanmu. Kau terlalu terikat dengan apa yang kau punya. Nikmati apa yang ada, tapi tidak boleh terikat. Itu yang bikin kau jantungan terus. Apa aja bisa deg-degan. Makin tinggi posisi kita, dan kita rasa kita tinggi, makin rawan ke bawah. Tapi kalau bisa makin tinggi ilmu kita, makin banyak harta kita, tetap rendah hati, kuat berpijak. Tapi memang selalu jadi problem ya. Makin kaya seseorang, bisakah dia makin rendah hati? Susah membayangkannya. Karena kekayaan adalah simbol bagaimana kita mau membeli semuanya. Kadangkala kita muncul di sana berperan salah. Bukan kekayaannya yang salah, sikap terhadapnya. Nah itulah pengendalian diri, penguasaan diri yang menolong kita untuk mampu bermain dalam hidup ini, bagaimana menjalaninya. Bersyukur untuk apa yang ada. Ya. Belajar menikmati lakon kita. Kemudian Paulus juga berkata, sebagai orang yang diutus itu, kita mesti sabar menderita. Seringkali dari mimbar saya bilang, bukan nunggu orang aja kita sering gak sabar. Menderita pula lagi. Nunggu istri pulang kita suka kesel, lama banget kau pulang. Masih di perjalanan handphone sudah kerangkring, kita telepon terus. Di mana posisimu? Biasalah ya, on the way. Tahu tuh on the way di mana? Pokoknya on the way. OTW, pluk. Langsung dikirim. Udah sampai mana kau sebetulnya? Lampu merah, tapi gak jelas yang mana. Dekat rumah pun ujung sana ada lampu merah. Berapa lampu merah itu? Kok lama banget? Sudah dekat. Udah dekat kok gak nyampe-nyampe? Macet. Pokoknya semua ada jawaban lah ya. Gak sabar kita nunggu. Itu padahal sudah pasti kan udah makin dekat dia kan. Akhirnya datang. Terlambat setengah atau satu jam. Datang kan? Itu aja kita udah gak sabar. Bayangkan menderita. Disuruh sabar pula lagi. Sabar kau menderita. Pak pendeta, kalau namaku gak apa-apalah. Tapi jangan hidupku. Bikinlah namaku si sabar menderita. Gak apa-apa itu. Tapi jangan hidupku. Itu susah itu. Ya. Gak ada kita yang mau saudara. Maka kalau orang bilang ikut Tuhan sabar menderita, lari semuanya. Maksudku ikut Tuhan supaya tidak menderita. Ikut Tuhan, bebas penderitaan. Ngantri semuanya. Tapi percayalah kau, Tuhan yang salah yang kau ikuti. Tuhan yang benar itu tidak begitu. Diajar kau menghargai kebenaran itu. Berkelas. Ya. Yeah. Kalau saudara mau pakai barang branded, mesti berani bayar mahal. Baru dapat original. Kalau enggak ya KW lah ya. Tahu KW ya? Kagak waras ya. Jadi kita mesti ada dong serba perjuangan. Mau pinter, belajarlah. Mau kaya, kerja keraslah. iritlah. Kan begitu kan? Saya pernah tonton TV perancang keuangan, kan disebut. Jadi begini-begini, orang ngomong ya, saya lagi pikir-pikir, capek kali loh orang ini sekolah untuk itu. Karena zaman dulu opung kita itu, opung itu apa? Oma ya? Opa itu opung doli, ini opung boru kan gitu ya. Oma ada oma opung boru gitu ya. Jadi saya punya opung dulu, opung saya itu enggak lulus SD itu. Ya, baca pun kagok-kagok dia. Tapi saya belajar betul dari opung saya ini ketika saya diajak Maronan. Ini Maronan, Maronan itu. Jadi tiba Maronan lagi. Dagang-dagang ya. Jadi jualan akhir minggu itu bahasa Yunaninya itu ya. Jadi kami pergi berpekan namanya kan. Jadi kalau ada pasar-pasar itu kan seminggu sekali. Jadi kalau saya lagi libur diajaknya, senang banget itu rasanya. Udah ngikutin dia karena rasanya kan keluar kota. Padahal sebetulnya kita bisa pergi ke desa lagi, ke lebih desa lagi dari Siantar itu. Ikutlah dia jualan. Di situnya saya terus nungguin. Ngeliat orang lalu lalang. Rasanya itu udah luar biasa begitu. Nah, makan. Ya, saya selalu teringat ini dan tidak pernah bisa lupa seumur hidupku. Saudara tahu kalau ikan kembung itu ikan tude kalau orang Manado bilang ya. Ke Medan bilang ikan kembung. Ya. Nggak tahu ikan kembung kenapa. Karena kembung apa saya juga nggak ngerti. Pokoknya itu ikan rebus namanya di sana. Jadi itu sudah kayak dikukus, ditaruh di keranjang. Belilah misalnya mau opung gue ini. Dibelah dua lah itu. Dapat setengah? Enggak, dibelah dua lagi. Seperempat lah kita makan kan. Wah lama aku makan lah seperempat ini kan. Tapi itu pun semangat itu karena namanya sudah dibawa liburan kan gitu. Makan seperempat itu, jadi ikannya segini, nasinya yang banyak. Habiskan nasimu itu. Enak kali kalimatnya. Persoalannya ikannya udah habis. Makanlah ini, hap, hap, hap, selesai. Sampai terakhir, rasa ikan itu kalau nempel-nempel di piring itu sayang itu kan. Shiii, kukika, kukik, bunyi kan. Sap. Bah, sampai sekarang paling enak itu terakhir. Istriku kalau aku makan di rumah makan padat, ih papa, ih. Eh diam kau ini enak ini. Eh sorry saudara, sampai sekarang saya punya kebiasaan itu. Bukan saya enggak tahu makanan berkelas dan sopan santun. Maafkan aku ya, itu kenikmatanku. Terserah kau sih, tua, mau apa kau. Pokoknya ada waktu kujilat-kujilat. Wih nyamannya. Baru mengerti aku artinya surga. Itu gambaran lah itu ya. Perasaannya nyaman sekali. Ya. Jadi kalau saya makan itu sepotong, terus nenek saya pikul lagi. Itulah kerjanya opung boru saya ini. Karena opung laki saya, opa ini, dia kerani, kerani itu namanya pegawai di Belanda, jadi udah pensiun, jadi pakai pensiun, ngurusin sekolah dia. Jadi dia lebih dulu pensiun, yang membesarkan ini adalah opung saya yang perempuan ini. Semua anak-anaknya merantau dan jadi. Saya lihat dia, opung yang bodoh ini anaknya sarjana. Opung saya yang bodoh ini ngatur duitnya pinter. Dimakannya dikit, disimpannya banyak. Itulah dia. Jadi enggak usah kau cari manajer perancana keuangan. Tanya opungku. Enggak sarjana dia, tapi begini. Orang sekarang cengengnya setengah mati. Apa belajar? Ini belajar. Kenapa sih kau enggak belajar sendiri? Penguasaan diri. Punya 5 makan 1, sisa 4. Kau sekarang punya 5, kau makan 10, kredit 5. Makanya kau dikasih kartu, mau lagi kau. Kau pikir, ah gesek ini. Memang gesek. Enggak bayar itu. Enak kau akhir bulan. Jadi pengutang tadi bikinkan. Saya itu sering, Pak Bingman. Bapak adalah pemegang kartu kredit Citibank salah satu dari sekian yang dapat apa kehormatan dari Citibank, dapat pinjaman, Pak. Bunga ringan. Beginilah lain kali kalau ada bunga yang ringan enggak usah kau kasih tahu. Tapi kalau ada pinjaman enggak usah pakai bunga, boleh berapapun, kau telepon aku. Catat nomorku ya. Ini bolak-balik enggak mau aku. Ditawarin apapun enggak mau aku. Aku pakai kredit card, tidak akan mau kalau rugi. Ya, saya isi dapat gradura platinum. Orang bilang, Pak gila 700 ribu sebulan. Iya kurang lebih 700 ribu. Udah mahal loh Pak. Enggak, murah. Loh kok murah? Loh aku satu tahun sudah pasti minimal 12 kali terbang. Kalau 12 kali aku kali 60 ribu loans. Ya, 12 kali 60, sudah 720 itu. Sudah kesal Citibank, udah untung aku 20. Padahal terbang aku bisa lebih lagi. Udah rugi dia, aku yang untung. Gue bilang, jangan akal-akali pendeta. mau bodoh, saya pakai yang saya untung. Buat apa saya rugi? Pemakaian kartuku besar sekali, besar. Orang itu pikir kaya, padahal bayar listrik, bayar telepon, kan begitu semua sebetulnya. Semua aku masukkan ke kredit card apa yang bisa. Ya memang harus kita bayar kan, cuma bayar lewat bank, jadi dapat poin aku kan. Itu sebab tahun lalu, kartu kredit saya, karena sudah berapa tahun memang gak pernah saya ambil poinnya kan. Ku cek poinnya, waktu ada Garuda. Bapak, wah syukur Pak, Bapak bisa ke Jeddah. Ke Jeddah? Iya Pak Haji. Iya Pak Haji. Waduh Pak. Yakin kali dia aku Haji. Karena pakai leher itu aku, apa Shanghai itu. Iya Pak Haji bisa pergi ke Jeddah dalam hatiku. Oh Tuhan. Apa aku menyangkal diri atau apa ini kan gitu ya. Saya dikasih tiket saudara Jeddah. Tapi saya gak ambil, kemudian kita anak-anak libur ke Bali. Ya pakai itu, pakai poin dapat 5 orang. Poinnya masih lebih. Ya. Saya masih hitung-hitung mau pergi honeymoon sama istri ya. Maaf jangan ikut ya. Saya jujur, saya walaupun pendeta, saya tidak ajak kalian. Jadi kalau kita ngelihat di dalam bagian seperti begini, bagaimana kita belajar mengerti dalam seluruh kehidupan kita, maka kita belajar untuk mengelola, jangan jadi cengeng. Apapun belajarlah, kerjakan jangan karena orang bikin kau ikut, orang punya kredit card kau ikut. Lalu diuber-uber debt collector kau. Berdua pula lagi Tuhan butakan matanya. Ah, gila kau. Kau berutang bayar itu. Saya paling jengkel kalau orang datang, Pak doain saya Pak. Saya ditagih Pak kredit card. Jangan kuduakan. Salah aku mendoakan kau, aku bilang. Kalaupun doa ya kudoa, aku kutuk kau. Tuhan hajar anakmu ini. Hutang gak bayar. Itu yang akan kuduakan. Mau kau? Kuduakan. Orang begini jadi tidak tahu dia menderita. Makanlah apa yang jadi hakmu. Kalau uangmu 10 perak, atur. Itu cara hidup yang membuat kita sabar. Orang tua zaman dulu punya itu. Kenapa kita enggak? Kalau saya lihat keluarga nenek saya bilang tadi, aduh, zaman Belanda lebih ngeri lagi cerita mereka. Pas selesai Belanda masuk Jepang, waduh masuk ke hutan itu. Bayangkanlah anak-anak ini dibawa 9. Itu sudah dikit, tetangganya 13. Pelari mengungsi, saya belajar loh. Orang tua zaman dulu, gak tahu itu Alkitab. Opung saya itu gak pintar. Baca saja susah. Tapi heran dalam soal beriman, sabar, menderita. Malu aku ngeliat dia. Ya. Kemanjaan kita karena fasilitas. Nikmati fasilitas, jangan terikat. Ada boleh, tidak sudah. Kita harus belajar mensyukuri anugerah Tuhan itu. Kita harus belajar menjalani hari-hari kita. Nah dari hari-hari hidup kita, cara pikir kita itu kita bawa. Baru kita kuat. Padahal penderitaan kita bukan hanya itu kan. Itu exercise kecil yang harus terus berlanjut, berlanjut, berlanjut, berlanjut, berlanjut. Maka zaman kita sekarang sabar menderita akan menjadi kesulitan yang luar biasa. Karena kita sudah dimanjakan dengan fasilitas. Dimudahkan dengan segala-galanya. Hati-hati. Nonton TV aja kita cetak, cetak, cetak, remote pindah mau kemana ya. Kalau zaman dulu nonton mau ganti, berdiri awal dulu, pencet lagi tombolnya itu. Balik lagi, duduk lagi kan. Ih kabur pula lagi, terpaksa ke belakang, putar lagi. Woi udah pas belum? Kan pakai tiang itu. Aku bagian mutar itu, udah gimana? Ah ke kanan, tarik. Ke kiri dikit, ke kiri. Ada booster baru tambah lagi dikit kan gitu. Tapi pikir-pikir dulu itu mendidik loh. Saya bersyukur dengan kesulitan hidup saya. Yes. Ada banyak hal saya belajar. Tuhan baik. Oke. Okay. Tetapi gak perlu kau munafik, lalu mau belagak-lagak miskin. Enggak. Tapi jangan terikat dengan apa yang kau punya. Belajar dari situ baru kau bisa belajar menderita. Yang ketiga, bagaimana melakukan tugas pemberitaan Injil itu. Ini yang kita emban, saudaraku. Pergi kita memberitakan Injil itu. Dan jangan pernah berhenti menunaikan tugas penginjilan harus sampai pada kematian. Bagaimana kau mau bilang nanti sampai mati aku beritakan Injil? Sekarang aja kau masih duduk-duduk terus. Tidak pernah kau menginjili. Menginjili tidak sama dengan kau bilang, terima Yesus masuk surga kau, kalau enggak mati masuk neraka. Bukan. Hidupmu, hari-harimu membuat orang tahu kau murid Kristus. Dan akhirnya mereka bilang, lainnya. Sekarang maafkan saya, tidak ada ketertarikan orang kepada kekristenan. Kristen lagi downgrade. Semua orang anggap agama sama. Sama brengseknya, sama jeleknya. Tugas kita orang Kristen makin berat. Ya, kita enggak punya daya tarik yang terlalu luar biasa. Khusus lingkar Jakarta, fenomena Buddha Seci saya selalu bilang ya. Fenomena yang menarik setengah mati. Orang Kristen itu selalu bilang NATO, no action, talk only. Khotbah saja terus, tapi enggak dilakukan. Ya. Hari ini banyak nubuat beredar. Katanya pendeta dari Nigeria, TB Yusua ya, dapat penglihatan. Saya enggak tahu udah berapa banyak orang yang BB ke saya. Ya, Pak ini gimana? Saya kujawab gampang. Kalau dia dapat penglihatan katanya sebelum kejadian itu. Ya, jahat kali lah dia, aku bilang. Kenapa dia enggak kirim ke Indonesia kasih tahu? Ada penglihatan akan ada kecelakaan begini. Supaya kasih tahu ke pemerintah kan. Banyak yang bisa diselamatkan. Terus ada yang bilang, kan orang juga belum tentu percaya Pak. Oke, saya tahu dia kemari ketemu siapapun saya tahu. Siapa yang mencoret dia dari sini pun saya tahu. Ada konglomerat muak ngeliat dia. Sesudah tahu permainannya. Orang ini dekat dengan SBY. Percayalah kalau yang begitu-begitu pasti SBY terima itu. Ya, meja istana patah saja sudah gelisah. Karena habis itu patah pemiliknya. Wakil menteri mati. Menteri mati. Udah takut. Karena sesudah itu atasannya. Kan naik. Ada ketegangan itu? Yes. Indonesia gampang yang begitu-gituan. Masih masuk hitungan itu. Kalaupun enggak diterima, minimum sudah dikasih tahu-tahu terjadi, orang kan bilang kan, memang orang Kristen lain minimal. Sensasi lah dulu kita omongin, kan? Artinya kasih tahu dong. Tapi kalau sekarang bagi saya itu, Bang Ap ya, BB itu menyakitkan. Itu. Kalau jatuh ke tangan orang yang keluarganya korban, jahat sekali kalian. Coba kalau dikasih tahu awal, kan saya cegah keluarga saya pergi. Kemarin tim SAR dimarah-marahin. Bapak ini bagaimana? Kenapa ditunda-tunda? Padahal keluarga kami mungkin masih selamat. Kalau ditunda kan bisa mati. Padahal udah ngeliat kapal pecah. Pesawat pecah, bagaimana lah itu bayangkan selamat. Tapi kita juga ngerti perasaan keluarga kan? Perasaan yang bisa dipahami. Bagi saya nubuat ini menyakitkan hati. Kalau itu kalimatmu betul, tahan itu, jangan edarkan. Tidak ada hasil nubuat ini kecuali satu. Yang bernubuat dipuji-puji. Oleh orang Kristen yang payah. Yang tidak mau menghargai kebenaran. Emang kenapa kalau kapal itu pecah? Emang kenapa kalau ada orang Kristen di situ? Berbahagialah orang Kristen yang ikut pesawat itu. Hidup dalam kebenaran dan kesungguhan. Sekarang dia sudah di surga. Kalian bilang kasihan, hati-hati. Kalian belum tentu sampai sana. Dengar kalimatku baik-baik. Dia sudah pasti. Kalau benar, jangan takut hidup. Itulah orang memberitakan Injil sampai kematian. Mati pun dia gak masalah. Mau mati muda, mau mati tua, itu cuma perbedaan usia itu. Kalau kau mati tua, bekerja banyak, banyak, banyak, banyak. Jangan berhenti. Itu cuma kesempatan kita boleh memberitakan Injil. Lebih dan lebih lagi. Saya gak ngerti orang Kristen gak pernah belajar. Saya gak ngerti orang Kristen gak pernah berpikir apa artinya ini. Itu yang saya bilang tadi. Saya selalu berharap semoga waktu itu di forward gak nyampe ke keluarga korban. Sakit hati banget rasanya ya. Tim SAR lambat saja mereka ada ribut. Mungkin keluarganya selamat gara-gara terlambat mati. Padahal yang diketemukan itu, nyaris beberapa itu gak ada yang utuh. Sampai bingung mau gimana connecting. Ya ini pasti kedokteran juga gak gampang itu. Untuk mengidentifikasi, karena mesti dicocokkan lagi semua anggota badannya kalau terpisah-pisah. Ya. Oleh karena itu, saudara, dari belajar seperti begini, memberitakan Injil itu tidak kemudian model seperti itu, demi Tuhan yang hidup. Enggak semua yang Tuhan lakukan itu masuk akal kita. Udah pasti itu. Lawang dia Tuhan lebih besar dari kita kok. Itu makanya kita dikasih iman. Untuk percaya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Nah disinilah penginjilan itu bergerak. Sehingga pola hidup, cara pikir kita. Membuat orang belajar betapa orang Kristen itu berbeda. Sehingga kualitas orang yang diutus itu adalah kualitas yang betul-betul bermutu. Berbeda dengan orang dunia. Kita mesti ada di atas. Tak boleh selevel. Itu namanya berani tampil beda. Bukan soal di atas itu lebih kaya dari dia, lebih sehat dari dia. Bukan. Kalau lebih sehat sampai sekarang Guinness Book itu mencatat Belum ketemu orang Kristen. Satu di Cina, satu di Jepang, satu Shinto, satu Buddha. Itu orang paling panjang umurnya di kolong langit ini. Sudah jelas dia enggak ke gereja itu. Paling panjang umurnya. Orang paling kaya di kolong langit ini masih tetap si Carlos Slim dari Meksiko. Ya, Bill Gates. Warren Buffett, itu bukan orang-orang Kristen yang religius itu. Free thinker mereka beragamanya. Belum pernah ada orang Kristen yang paling baik, paling lurus, paling lempang jadi orang paling kaya di kolong langit ini. Apalagi di Indonesia. Maafkan saya, kita belajarlah dulu ya. Yang baik-baik dulu lah. Tapi sayangnya, belum pernah pula. Belakangan di abad ini, orang Kristen yang mewarnai dunia. Memberi pengaruh yang baik. Enggak juga. Kemarin ekonomi kerakyatan salah satu banker yang dari Bangladesh. Saya lupa namanya siapa ya. Kok tiba-tiba saya ngeheng. Siapa itu? Yang dapat Nobel. Yunus apa? Hah? Yunus Sirait ya? Oke. Okay. Ya. Itu dari apa namanya Bangladesh. Ya. Yunus Sirait ya kan. Jadi bagaimana dia kemudian dapat, saya selalu kalau lihat gitu. Aduh Tuhan. Gubernur sekarang ada orang-orang pilihan yang bagus. Kalau integritas yang kita pilih, ya bagaimanapun Faisal Basri dan Jokowi itu adalah fenomena menarik. Ya, walaupun secara pengalaman saya lebih memilih Jokowi daripada Faisal. Tetapi secara pribadi saya respek pada Faisal. Tetapi mengelola pengalaman berbirokrat, Joko lebih oke. Tapi maaf ya, satu pun dari mereka enggak Kristen. Ya puji Tuhan lah, di belakang si Joko yang Kristen. Ya, di belakang orang Kristen itu ya Big Man Sirait. Kalian terserah mana yang kalian pilih. Tapi tidak sejalan dengan pendeta, agak berat rasanya. Pak, Bapak kampanye. Saya di Reformata mau tulis iklan. Saya bilang sama istri saya gini. Kau tulis iklan untuk Jokowi ini. Free saya yang gak ada yang minta, aku yang mau bikin. Tulis di situ pilihan Big Man Sirait. Cuma, ah gila lo Pak, masa lo mau gini? Bener juga ya, aku agak taruhan nama agak berat juga kan. Gitu. Tetapi iklan tetap akan saya pasang. Ya saya lagi mikir kalau saya tulis pilihan Reformata, gimana kira-kira ya? Tapi mungkin saya akan tulis pilihan pembaca. Yang baca siapa? Betul, aku. Ya minimum pilihanku lah itu ya. Tapi kali ini saya memang untuk ini agak ekstra. Ya. Saudara, jadi kalau kita ngeliat di dalam bagian pergumulan seperti begini, bagaimana menyuarakan kebenaran itu perlu untuk kita serius. Ya. Darah sebagai persembahan pelayanan. Jangan segan tumpah darahmu. Apalagi cuma tumpah uangmu. Urusan kecil itu. Tumpah keringatmu. Tumpah tenagamu, belum darah itu. Jangan menyerah. Jangan cengeng. Ya. Kematian adalah penantian yang menyenangkan. Itulah orang percaya, itulah orang yang diutus. Jadi kalau Tuhan bilang, apa dokter bilang, aduh maaf ya, you kena cancer, umurnya tinggal seminggu. Puji Tuhan, udah dekat kali kau ke surga. Bilang dokter, boleh gak 3 hari lagi? Kenapa kau takut? Kalau orang tahu dokter sudah vonis kau 1 bulan lagi dan kau melayani dengan baik. Alangkah hebatnya. Itu dilakukan oleh seorang ibu. Cancer, dokter bilang sorry. Tapi dia semangat loh. Selama hidupnya menderita cancer. Dia menolong banyak orang cancer yang sudah drop. Hopeless. Dia bilang, saya cancer. Dokter di Singapura, dia suaminya orang Singapura. Dia orang Indonesia. Dokter Singapura kalau punya pasien sudah collapse begitu. Please help me, ini ada orang Indonesia lagi begini-gini. Dia bisa terbang dari Jakarta. Enggak urusan apa itu. Cuma mau melayani orang itu. Kan saya kagum loh. Waktu dia meninggal diputar video klipnya kesaksian dia. Hidupku punya Tuhan. Untuk Tuhan. Kenapa aku takut pada kematian? Waktu dokter bilang, aku enggak akan bisa selamat tinggal tunggu waktu. Aku pakai waktu sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Ada satu orang pindah dari sebuah gereja. Dia bilang, kena kemudian dia kena sakit. Dia bilang, untung saya di gereja ini. Kalau di gereja yang lama, saya udah gak kuat. Karena di gereja yang lama pasti sembuh. Kalau enggak sembuh, terkutuk. Hari ini aku ngerti, bukan. Dan imannya dikuatkan. Hati-hati. Jangan sembarang. Kematian penantian menyenangkan, maka pelayanan yang diselesaikan harus dituntaskan. Dan iman yang terpelihara hingga kematian, kata Paulus. Maka dalam perjalanan pelayanan, iman teruji, kualitas tidak terbantah. Itu baru Kristen. Renungkan itu. Itu gairah kita, itu hidup kita, itu tujuan kita. Oleh karena itu, bagi orang yang diutus Tuhan mahkota tersedia bagi mereka-mereka yang setia itu. Kedatangan Kristus kedua adalah kerinduan semua orang percaya, bukan ketakutan. Kematian sebelum kedatangan kedua, itu namanya percepatan buat kita untuk menghadap dia. Wow, indahnya kehidupan orang yang diutus Tuhan. Paulus berkata, hidup Kristus. Mati apa? Halo, hidup? Mati? Kalau kalian suruh pilih untung apa rugi, pilih mana? Kenapa kok masih hidup? Matilah. Karena mati adalah ke? Maka jangan takut mati. Tapi jangan cari mati. Tolong kalau pulang lewat lift. Saya enggak mau kalian lompat ke bawah. Biar cepat, kalaupun mati disambut Yesus. Maafkan aku, yang lain yang nyambut kau. Yang sudah pasti si Yudas. Teman. Hati-hati, kau udah kau tahu di mana Yudas ada kan? Jadi tolong jangan lompat. Turun pakai lift, tertib aja. Tapi kalau kau sudah tertib pakai lift, begitu keluar kau mati. Puji Tuhan. Ya, kau akan dibawa ke rumah sakit. Surga apa enggak tahu lah urusanmu lah itu ya. Maka hiduplah yang baik benar. Kau tahu hatimu kan? Tanya dong, ngomong sama hatimu. Jadi jangan bilang, Pak, Bapak tolong tumpangin tangan sama saya, Pak. Kenapa? Tolong Pak cari tahu saya masuk surga apa enggak. Maaf, saya bukan dukun, saya pendeta. Ya. Jadi hati-hati. Akhirnya, kenaikan Kristus dan kedatangan kedua adalah masa pengutusan yang berkelanjutan bagi semua orang percaya di segala abad dan tempat. Dia sudah naik ke surga, dia akan datang kembali. Akankah dia menemukan kita setia? Tidak ada kehormatan bagi mereka yang menyebut diri Kristen, namun tidak melayani Tuhan di sepanjang kehidupan. Tidak ada kehormatan bagi kita. Saya Kristen, saya ke gereja. Percuma kalau kita tidak melayani Tuhan. Kehormatan kita adalah menjadi pelayannya. Ya, menyuarakan Injilnya. Apakah aku dipanggilnya, aku ditetapkannya, aku diutusnya, aku melayaninya, aku menantinya? Itukah aku? Di situkah aku? Itu sebuah pertanyaan yang sangat menarik, saudara. Patut kita tanyakan kepada diri kita. Biarlah kita menemukan diri kita di mana kita ada. Sehingga kita belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita ya di pergumulan hidup yang tidak sederhana ini. Tapi ingat, kemana dia mengutus kita? Kita tidak pernah sendiri. Dia mendahului kita hingga kesudahan zaman ini. Pada akhirnya sesuatu yang kekasih menjadi penting bagi kita. Di perenungan kita, di pergumulan kita. Bagaimana kita akan memahami apa yang harus kita kerjakan. Itu akan menjadi kekuatan kokoh kita. Trilogi kita akan berakhir pada hari kenaikan. Ya, kita memilih sebuah lagu. Yesus Kristus hidup. Yang akan kita angkat. Pergumulan menarik dari seorang anak Tuhan. Bagaimana mengejawantahkan imannya. Yesus Kristus hidup. Dia melawan paham liberal yang berkata tidak ada kebangkitan. Hidup anak-anak Tuhan adalah perkelahian. Pergumulan, pertandingan dengan zamannya. Bukan ngekor, bukan ikut-ikutan. Orang lain gini, kita begini. No. Orang lain mau ini, kita mesti kasih. No. Kita seringkali menyuarakan yang orang tidak ingin dengar. Dan seringkali kita harus melakukan yang orang mungkin tidak sukai dalam konteks benar. Jangan takut. Pikirkan apa itu benar dan lakukanlah. Bukan sekedar apa orang yang mau dengar. Pikirkan apa yang baik, kerjakanlah. Bukan cuman supaya kita terkenal. Renungkan itu, pikirkan itu. Dan biarlah kita menjadi utusan yang tangguh di kehidupan keberimanan kita. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Kita tunduk kepala.